بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمور وبقدرته مفاتيح الخيرات والشرور والذي حذرنا عن الاستدراج والغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرب الغفور وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المغفور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المشهور وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى آخر الدهور أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang memberikan kita anugerah iman, Islam, taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita malam ini kembali dikumpulkan di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu thalithatu wasittun min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Ata'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ke-63 dari al-hikam, berkata Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Khab min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isa'atika ma'ah ayyakuna dhalik istidrajan sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Yang artinya, takutlah engkau daripada adanya kebaikan Allah kepada engkau beserta kekalnya jahat engkau beserta Allah. Takutlah bahwa yang demikian itu, kebaikan tadi, merupakan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sanastadrijuhum, selagi kami lanjur mereka itu, min haitsu la ya'lamun, dari sekira-kira mereka tidak mengetahui, tidak menyadarinya. Nah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-63 ini. Fakhab ayyuhal murid min dawami ihsanillahi ta'ala ilaik. Takutlah, waspadalah, wahai murid, daripada kekalnya, daripada terus-menerusnya kebaikan Allah kepada engkau. Bisihati wa kasratil amwal wal aulad wal atba wattisa'il jah wa taisiril asbab. Dengan kesehatan yang diberikan Allah, banyaknya harta, anak dan pengikut, luasnya pangkat, kedudukan, kekuasaan, dimudahkannya segala sebab-sebab, beserta kekalnya kejahatan engkau beserta Allah, dengan lupa, taksir, maksiat, tidak mensyukuri. Ayyakuna dzalika istidrajan minhu ta'ala, bahwa yang demikian itu merupakan lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang kesehatan. Orang ini kada ada masalah dengan kesehatan. Sihat saja. Diberi Tuhan harta yang banyak. Pengikut anak banyak. Punya kedudukan yang luas, kekuasaan yang luas. Dimudahkan sebab. Artinya apa inya hendak tuh mudah. Ada jalannya, ada jalannya. Padahal orangnya selalu maksiat kepada Allah. Padahal orang ini selalu maksiat kepada Allah. Nah, maka orang seperti ini hendaklah takut. Kalau-kalau pemberian Allah tadi merupakan istidraj, lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati artinya. Kita rezeki luas, kesehatan baik, kedudukan kita mulia, apa nang kita hendak sarabanya nyaman ada, padahal kita ini lawan Tuhan renggang, padahal lawan Tuhan ini banyak maksiat, padahal lawan Tuhan banyak kada bersyukur. Nah, ini ada alamat-alamat, ada tanda-tanda bahwa kita ini dilanjur oleh Allah. Kita ini diistidraj oleh Allah Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, istidraj itu artinya lanjuran tuh. Maksudnya kumunul mihnah bi ainil minnah. Itu artinya istidraj. Tersembunyinya azab. Tersembunyinya bencana. Tersembunyinya malapetaka di dalam sebuah nikmat. Itu artinya lanjuran. Yang kayak madu. Madu itu manis. Tetapi madu yang diberikan kepada kita itu mengandung racun. Nah, itu adalah nikmat, tapi di dalamnya ada mengandung bahaya, mengandung malapetaka. Allah selalu mengalirkan nikmat kepada kita, kesehatan, keuangan, kepangkatan, dialirkan oleh Allah kepada kita. Padahal di dalam itu semua terkandung ada kemurkaan Allah. Terkandung ada azab Allah. Nah, itu istidraj namanya, istidraj ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang mempunyai akal yang baik, orang-orang yang mempunyai mata hati yang tajam, setiap mereka itu menerima nikmat, mereka ada takut. Kalau-kalau di dalam nikmat ini ada mengandung malapetaka. Baik nikmat itu nikmat zahir atau nikmat batin. Para aulia, mereka apabila berdoa kepada Allah, doanya tidak tampak, doanya tidak dikabulkan, mereka senang. Karena tujuan mereka berdoa adalah menjunjung perintah Allah. Tetapi bila mereka berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah, berdoa dikabulkan oleh Allah, mereka takut. Kalau-kalau itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau-kalau itu lanjuran dari Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kumunul mihnah fi ainil minnah. Tersembunyinya azab di balik sebuah nikmat. Dan azab Allah yang paling besar kepada kita adalah dijauhkannya kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu malapetaka yang paling besar. Kalau orang kena musibah diri masih kecil, kena musibah harta masih kecil lagi. Tetapi kalau orang ini sudah kena musibah tentang agamanya, sehingga dia diusir dari hadratillah, sehingga dia dijauhkan daripada majlisnya Allah, nah ini adalah musibah yang paling besar. Ini yang ditakuti. Kalau-kalau nikmat yang kita terima ini adalah merupakan lanjuran dari Allah. Karena kalau kita pikir, kita ini lawan Tuhan banyak menantang. Lawan Tuhan kita banyak lalai. Lawan Tuhan kita banyak kadang mentaati. Tetapi nikmat Tuhan selalu mengalir kepada kita. Nikmat Tuhan selalu melimpah kepada kita. Nah ini sudah jelas istidraj dari Allah. Lanjuran daripada Allah. Artinya orang ini akan berakhir dengan akhir yang celaka. Para muhibbin rahimakumullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu orang yang dibuat contoh, yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang laki-laki yang terkenal dengan namanya Tsa'labah. Ini contoh. Contoh. Tsa'labah ini orang yang hidupnya miskin. Dalam kemiskinan hidup Tsa'labah ini selalu aktif hadir majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu sembahyang berjamaah 5 waktu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hidupnya sangat sederhana, bahkan miskin. Begitu Tsa'labah diberi Allah kekayaan. Diberi Allah kekayaan. Akhirnya Tsa'labah sudah mulai jarang hadir ke majelis Nabi. Ditambah Allah kekayaan lagi. Sehingga kota Madinah itu kada mampu menampung kambingnya Tsa'labah. Kota Madinah itu mendikumpulkan kambing Tsa'labah kada muat. Bayangkan banyaknya bisi kambing. Nah, nikmat dilimpahkan Allah. Akhirnya Tsa'labah kada kawa umpat lagi sembahyang berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi nikmat oleh Allah. Akhirnya Tsa'labah kada kawa lagi umpat berjumat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi nikmat oleh Allah. Akhirnya Tsa'labah mengingkari kewajiban bayar zakat. Zakat kambing itu kalau 40 seekor kambing. Kalau biasanya 40 ribu berapa zakatnya? Kota Madinah tuh kada muat kalau di tangan kambingnya Tsa'labah itu hibak di mana-mana kambing Tsa'labah. Akhirnya Tsa'labah ini mengingkari kewajiban zakat, enggan bayar zakat. Terus ditambah Allah harta Tsa'labah. Akhirnya Tsa'labah ini mati dalam keadaan tidak membawa iman. Abu Bakar kada mau menyembahyangkan jenazahnya. Sahabat-sahabat lain kada mau menyembahyangkan jenazahnya. Nah ini contoh lanjuran. Di zaman Nabi hanya ada satu Tsa'labah. Di zaman kita sekarang mungkin jutaan Tsa'labah itu. Jutaan Tsa'labah itu. Allah menjadikan contoh yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hati-hati dengan banyaknya nikmat ini. Kalau dibalik nikmat itu, ada bencana yang menyebabkan kita makin jauh dari Allah, makin jauh dari Allah. Para muhibbin rahimakumullah, Ruwiya anna rajulan min bani Israel qala ya rabbi a'sik wa anta la tu'aqibuni. Seorang laki-laki bani Israel berkata, wahai Tuhanku, aku maksiat kepada engkau dan engkau tidak menyiksa aku. Badan tetap sihat, harta melimpah ruah, pangkat jabatan makin tinggi. Padahal aku maksiat kepada engkau. Fa'auhallah ila nabiyyi zamanihim an kullahu kam min uqubatin li alaiku anta la tashkur. Allah wahyukan kepada nabi pada masa itu bahwa katakan kepada laki-laki itu, berapa banyak siksa yang telah kukirim kepadanya, tetapi engkau tidak merasakan siksa itu. Injil Tuhan padahakan lawan laki-laki yang bapadah kada kusiksa tu, padahalnya maksiat. Banyak kukirim siksa, tapi nya kada merasa. Inna jumuda aynaik wa qasawata qalbik istidrajun minni wa uqubah law aqalta. Bahwa bekunya air mata engkau, kerasnya hati engkau, itu adalah istidraj daripadaku dan itu merupakan hukuman jikalau engkau mengetahui. Dulunya orang ini mudah menangis. Ingat dosa menangis, ingat tentang perjuangan Nabi kita menangis, ingat tentang kasih sayang Allah menangis. Nah sekarang kada bisa lagi menangis. Nah ini hukuman dari Allah, istidraj dari Allah. Jadi hukuman Tuhan itu bukan berupa penyakit, bukan berupa hilangnya harta. Itu hukuman-hukuman kecil. Hukuman yang besar itu adalah kita dijauhkan dari Allah. Nah, waktu kita hidup sederhana, kita biasa aktif menuntut ilmu, sembahyang berjamaah, aktif sembahyang berjamaah, aktif menuntut ilmu, aktif silaturahmi, waktu kita hidup sederhana. Sekarang kita sudah jadi pemburung, jadi BCCP, BCPT, sembahyang berjamaah kada kawa umpat lagi. Menuntut ilmu maginnya kada kawa lagi. Silaturahmi sudah jarang. Tapi kekayaan melimpah ruah. Nah ini tanda-tanda orang ini adalah istidraj, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami melanjur mereka itu dari sekira-kira mereka tidak menyadari. Mereka kada sadar bahwa ini lanjuran dari Allah. Dikiranya ini disayangi Tuhan. Aku sembahyang kada, rezeki luas. Dikiranya diperhatikan Allah. Padahal ini dilanjur oleh Allah. Orang yang dilanjur itu satu saat akan ditindak oleh Allah. Bagtatan, maka kajutan. Tanpa sempat tobat kepada Allah. Kematian yang mendadak itu bagi orang baik adalah rahmat. Tetapi kematian yang mendadak bagi orang yang jahat, adab bagi mereka. Gawian kita nuntut ilmu, sembahyang, berzikir, mati mendadak, itu rahmat. Sembahyang kada kakaruan, nuntut ilmu kada, maksiat riba, zina, dilegawi. Mati mendadak, ini azab. Nah orang-orang yang dilanjur Allah itu, akhaznahum bagtatan, kami ambil mereka bagtatan, baka kajutan, mendadak artinya. Qala Sahal ibn Abdillah at-Tustari rahimahullah fi ma'na al-ayat, numidduhum bin ni'am wa nunsihim asyukra alaiha, fa'idha rakanu ilan ni'mah wa hujibu anil mun'im ukhidhu. Arti firman Tuhan tadi adalah kami berikan mereka itu nikmat-nikmat dan kami lupakan mereka mensyukurinya. sehingga manakala mereka itu sudah senang kepada nikmat dan mereka terdinding dari yang memberi nikmat, ukhizu, mereka diambil. Sedang asik-asiknya dengan kekayaannya, asik-asiknya dengan kedudukannya, akhirnya serangan jantung, mati. Banyak orang yang mati ke itu. Ukhizu, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sempat mengqadha sembahyang nang ketinggalan, tanpa sempat mengqadha puasa nang ketinggalan, tanpa sempat mengembalikan kezaliman-kezaliman kepada orang yang pernah dizalim. Kalau sempat. Karena ukhizu, mari diambil oleh Allah bagta. Bal'am bin Ba'ura, ini contoh orang yang dapat nikmat batin yang dilanjur oleh Allah. Bal'am bin Ba'ura diberi Allah nikmat yang luar biasa besarnya, yaitu nikmat Bal'am diberikan Ismullahil A'zam. Ini hanya beberapa manusia yang ada diberikan Allah Ismullah A'zam, termasuk diantaranya Bal'am bin Ba'ura. Diberitahu oleh Allah apa itu Ismullahil A'zam. Bila itu diberitahu Allah, apa yang dia minta kepada Allah, jadi. Kalau kita minta lawan Allah dengan Ismullahil A'zam, apa yang kita minta, jadi. Nah, Bal'am ini diberi Allah itu. Sehingga apapun yang dia minta kepada Allah, dikabulkan Allah. Minta apapun dikabulkan Allah. Nah, Bal'am kadang mensyukuri nikmat itu. Akhirnya Bal'am ini diambil oleh Allah, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini contoh orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila Allah itu sayang dengan hambanya, maka hamba ini akan dipelihara oleh Allah. Begitu diberinya nikmat, diberinya nikmat, ditariknya kena nikmat itu. Sehingga hamba ini sadar, insaf. Sehingga diberinya pulang nikmat, diberinya ini. Karena ada terbakar di sana habis, nah, sadar hamba ini. Tanda Allah sayang kepada hambanya. Fal wajibu 'alal insan idza ahassa bi ni'matin zahiratin aw batinah ayya arifa haqqaha wa yubadira ila syukriha nutqan wa 'amalan wa 'tiqada. Maka wajiblah atas manusia bila merasa dengan nikmat baik zahir atau batin bahwa mengenali hak nikmat itu. Allah tidak memberikan nikmat itu percuma kepada kita. Tidak ada yang percuma dari Allah. Semua yang diberikan Allah kepada kita itu ada hak yang mesti kita lakukan. Allah memberikan ilmu, ada hak yang mesti kita laksanakan dengan ilmu itu. Allah berikan kita harta, ada hak yang mesti ditunaikan dengan harta itu. Nah, jadi wajib mengenal haknya nikmat itu apa. Wa yubadira ila syukriha, dan segera mensyukuri nikmat itu. Baik menuturkannya, mengamalkannya, dan mengiktikadkannya. Fasyukrul lisan, mensyukur syukur lisan itu bihamdillah wassana alaih. Dapat nikmat kita, alhamdulillah, syukur lisan. Wasyukrul amal sarpun nikmat bi ta'atillah, syukur amal. Kita gunakan nikmat itu di jalan Allah. Gunakan nikmat di jalan Allah. Wa syukrul i'tikad, syukur i'tikad, syuhudul mun'im wal farahu bih, menyaksikan yang memberi nikmat dan gembira yang memberi nikmat dengan yang memberi nikmat itu. Fa illam yakum bihadzal wajib khifa 'alaihi salbu wal istidraj, jikalau dia tidak melaksanakan dengan ini kewajiban, ditakutkan atasnya ditarik dan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Setiap dapat nikmat ada tiga yang kita laksanakan. Satu, memuji Allah. Yang kedua, gunakan nikmat itu di jalan yang diridhai Allah. Yang ketiga, bila kita dapat nikmat, kita bangga, kita senang dengan yang memberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila tiga hal itu kita mampu melaksanakan, apapun nikmat yang diberikan kepada kita, walaupun sebiji gunung, dua biji gunung emas, kada akan lanjuran dari Allah. Kada akan lanjuran. Tapi ini nikmat yang membawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-64. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك